Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita baca ayat yang ke-13 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala: Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum hum as-sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, ini kepada orang munafikin, aminu, berimanlah kalian, kama amanana, sebagaimana telah berimannya manusia. An-nas, manusia di sini yang dimaksud adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nas di sini ini para sahabat. Aminu, berimanlah kalian, kama amanas sufaha, kama amanannas, sebagaimana telah berimannya manusia, ini para sahabat. Qalu, maka mereka berkata, orang-orang munafikin, yang menunjukkan sifat mereka yang busuk, yang jelek, ketika mereka diajak beriman, mereka malah berkata, anu'minu kama amanas sufaha, kata mereka, anu'minu, apakah kami harus beriman, kama amanas sufaha, sebagaimana telah berimannya para sufaha. Jadi yang maksud dengan sufaha di sini adalah para sahabat. Istibham, anu'minu, hamzah istibham di sini bermakna nafi dan tahkir. Ya, bermakna nafi, mereka tidak ingin beriman, dan tahkir, merendahkan, menghinakan para sahabat dengan mereka katakan sebagai sufaha. Maka Allah membantah mereka dengan tiga taukid yang sudah kita baca tadi malam, dengan tiga taukid, tiga-tiga bentuk penegasan, penguat. Ala innahum humus subaha, yang pertama dengan ala, ini ada tanbih taukid. Yang kedua dengan inna, innahum. Yang ketiga dengan domir fasl, hum. Ya, ketahuilah, sesungguhnya, sungguh, mereka lah, ini para munafikin lah, yang sufaha, yang dungu. Mereka orang yang dungu, orang munafik. Walakin la ya'lamu, tetapi mereka tidak mengetahui dirinya adalah orang-orang yang safi, orang yang dungu. Ini ayat ke-13. Pada pertama yang disebutkan sebutkan Sayyid bin Rahimahullah Ta'ala daripada ayat ini, kata beliau, yang pertama, annal munafik la tanfa'uhu adda'uhu ilal khair. Orang-orang munafik itu tidak akan bermanfaat baginya ajakan kepada kebaikan. Ketika disuruh beriman, mereka tidak mau mengikuti, bahkan malah melecehkan, menghinakan orang beriman. Yang kedua, kata beliau rahimahullah, di antara faedah ini menunjukkan ijab al-munafiqin bian busim, ujubnya orang munafik terhadap diri mereka sendiri, bangga diri, ujub. Ini termasuk sifatnya munafiqin, ujub, merasa bangga diri, sehingga ketika disuruh beriman tidak mau, bahkan merendahkan yang lain, menghinakan yang lain. Yang ketiga, tabligh rahimahullah ta'ala, syiddatu tughyanil munafiqin. Sangat tughyannya, sangat melampaui batasnya perbuatan orang munafikin. Karena mereka mengingkari orang-orang yang mengajak untuk beriman, menentangnya, bahkan lebih dari itu, ya, mereka menghinakan orang beriman yang menyatakan subah. Yang keempatnya, tabi rahimahullah ta'ala, di antara ayat ini, ana ada Allah yasifuna awliya'ahu bima yujibu tanfir anhum. Ini sudah sunnatullah. Bahwasa musuh-musuh Allah, mereka memberikan sifat, memberikan julukan, lakob, sifat kepada wali-wali Allah dengan sifat-sifat, julukan-julukan yang membuat orang tidak senang, lari dari mereka. Di antaranya di sini, mereka orang munafikin memberikan sifat, memberikan julukan, lakob kepada para sahabat dengan julukan yang jelek, sufaha. Itu adalah sunnatullah. Ahlul haq, wali Allah diberi sifat-sifat yang jelek oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, di antara ayat ini kata beliau rahimahullahu ta'ala adalah anna kulla man lam yu'min fahuwa safi. Semua yang tidak beriman kepada Allah, semua yang tidak mengikuti Rasulullah, semua yang tidak beriman, dia adalah seorang yang safi, seorang yang dungu. Yang safi hakikian adalah orang yang tidak mau beriman. Sebagaimana juga dijelaskan kata beliau dalam ayat yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 130. Wa man yarghabu an millati Ibrahim, tidaklah ada yang membenci milah Ibrahim, membenci tauhid, illa man safiha nafsah. Yang tidak berimanlah orang-orang yang safi. Kemudian yang terakhir ya, yang beliau sebutkan atau yang kedua dan terakhir yang beliau sebutkan adalah tahqiq ma wa'adallahu bihi min ad-difa'anil mu'minin. Ayat ini di antara bentuk bukti wujud Allah membela, bukti perwujudan janji Allah untuk membela orang beriman. Di antara pembelaan yang Allah sebutkan di sini adalah pembelaan, ya, dengan membantah tuduhan mereka. Ketika mereka menyatakan para sahabat adalah sufaha, maka Allah membantah mereka dengan menyatakan justru mereka lah orang munafikin lah yang sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yang terakhir kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat ini menunjukkan dalalah ala jahlil munafiqin, menunjukkan bodohnya orang-orang munafiqin. Sehingga Allah menyatakan walakin la ya'lamun. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.